dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang al-usulul thalathah, tiga landasan utama, yaitu mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal agamanya, agama Islam yang mulia, dan mengenal nabinya yang diutus untuk membawa agama Islam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa faedah dari perkataan muallif, mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Dimulai dengan bentuk tanya jawab. Apakah tiga landasan utama yang diwajibkan atas manusia untuk diketahui, dipelajari dan diilmui? Baik, di sini ada dua faedah. Man yadhkur lana dua faedah dari bentuk tanya jawab di dalam pengajaran, dan khususnya di dalam salasatul usul. Man, bolehlah hadarta dalam tahdur. Bilias, baik. Kedua, tapi ahsan, barakallahu fik. Yang pertama faedah, yakni isyarat bahwasannya tiga pertanyaan ini akan dimintai jawabannya, akan dipertanyakan pada alam barzakh ketika kita telah masuk dalam rumah kita yang kedua setelah kehidupan dunia ini. Baik. Yang kedua, inilah bentuk, salah satu bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis. Baik. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil syar'i untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya dia sebagai Rabb yang berhak untuk disembah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdu? Ini ya'rif Muhammad, wasful mahmud bi madha? Bil kamal. Wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mana alhamdu? Wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai kecintaan dan pengagungan. Apa makna Rabb? Abu Waqqas, makna Rabb? Hah? Makna Rabb? Samping antum kanan, siapa namanya? Anta akhi. Makna Rob. Apa? Samping antum. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Taib. Man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. yang terkumpul padanya tiga sifat, al-khalqu wal-mulku wat-tadbir, penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Al-khaliq, al-malik, wal-mudabbir. Ini makna rob. Makna al-alamin, apa kata Syekh? Makna alam, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan ana adalah salah satu dari alam tersebut. Makna alam makhluk, makna alam adalah makhluk. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga ada faedah tentang metode pengajaran yang lupa kita sebutkan, yang sangat bagus sekali, yaitu menyampaikan pelajaran secara global baru kemudian dirinci, baru kemudian dirinci secara ijmal, kemudian tafsil. Dan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa keingintahuan seorang talibul ilmi. Disampaikan secara global sehingga orang yang mendengarkan ingin tahu seperti apa rinciannya. Di sini beliau menyampaikan dulu tiga ilmu yang harus kita pelajari. Dan beliau jelaskan ilmu tentang apa, tapi belum beliau rinci, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu yang pertama, wa dinahu yang kedua, yang ketiga wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau sampaikan secara global. Tidak langsung dijelaskan yang dimaksud dengan mengenal Allah itu ini, mengenal agama itu ini, mengenal Nabi itu ini. Tidak langsung beliau sampaikan. Beliau sampaikan dulu secara global. Nanti akan datang perinciannya satu persatu. Di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama tadi telah kita sebutkan, untuk menumbuhkan rasa keingintahuan seorang yang kita sampaikan. Yang kedua, agar lebih mudah dipahami, sehingga seorang talibul ilmi dia punya tasawur yang menyeluruh, punya gambaran yang menyeluruh. Oh, ini yang akan saya pelajari, ini yang akan saya pelajari. Dia punya gambaran yang menyeluruh, tidak separuh-separuh. Ini dua faedah yang sangat penting di dalam menguasai suatu pelajaran. Taib. Dan ini diambil dari banyak hadis, dari banyak contoh dan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Disampaikan dulu, ada tujuh yang membinasakan. Hal ini ternyata memancing keingintahuan para sahabat. Ada yang bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa tujuh perkara yang membinasakan itu Rasulullah? Baru dirinci satu persatu. Mulai dari kesyirikan dan seterusnya. Baik. Ini termasuk kedalaman fiqih dan pemahaman Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam mendidik umat. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, "Fa idza qila laka bima arafta rabbak?" Lalu apabila ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal aradun as-sab'u. dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapa yang ada di dalamnya maupun di antara keduanya, yakni di antara langit dan bumi. Baik. Di sini beliau mulai untuk menjelaskan dalil-dalil kauni, ayat-ayat kauniyah. Setelah sebelumnya telah disebutkan ayat-ayat syar'iyah, dan ayat-ayat syar'iyah masih akan datang banyak, beliau sebutkan. Namun di sini beliau menekankan kepada kita juga untuk melihat ayat-ayat kauniyah berupa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah dengan bukti penciptaan alam semesta. Alam semesta yang begitu indah, tersusun dengan rapi dan selalu teratur. Di antara bentuk keteraturan, Allah selalu menerbitkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa merubah ini. Allah sudah atur demikian rupa. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa merubah untuk menerbitkannya dari barat dan terbenam di timur. Lalu kemudian akan datang satu masa, Allah tetapkan dia akan terbit dari barat dan terbenam di timur. Ketika itu pun tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahannya. Ini semua menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, setelah menunjukkan bahwasannya Al-Khaliq, pencipta itu ada dan pencipta itu satu. Pencipta itu ada karena ada yang dia ciptakan. Sedangkan pencipta itu satu karena tidak mungkin dua, sebab setiap yang bercipta akan berbuat sekehendaknya terhadap apa yang dia ciptakan, sehingga akan terjadi ketidakaturan. Tidak akan terjadi keteraturan di alam ini. Maka keteraturan ini menunjukkan dua hal: Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, dan Allah Subhanahu wa taala satu, sendiri yang mencipta. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang menolong Allah, tidak ada yang bersekutu bersama Allah di dalam mencipta, menguasai dan mengatur alam ini. Baik. Di sini kata beliau, apabila ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat, sama saja yang beliau sebutkan dengan ayat dan makhluk, semuanya adalah makhluk. Sehingga seakan-akan tidak perlu dibedakan, yang ini ayat, tanda-tanda, yang itu makhluk. Karena beliau mengatakan, wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayatnya malam, siang, matahari dan bulan. Bukankah itu makhluk? Setelah itu beliau mengatakan, wa min makhluqatihi samawati sab'u wal araduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Itu juga makhluk. Langit dan bumi serta yang ada pada keduanya, semuanya makhluk. Karena kalau bukan Allah, sudah pasti makhluk. Wa kullu ma siwallahi alam. Hanya saja ulama kita menjelaskan, beliau rahimahullahu taala membedakan dan memberikan perincian. Kenapa ini akhir? Bunyi kayak gini. Teng. Antum dengar enggak? Hah? Sudah seperti itu, enggak bisa dimatikan. Baik. Di situ ada isyarat yang daqiq, ya. Ada perbedaan yang daqiq antara ayat-ayat Allah dan makhluk Allah. Meskipun secara umum semuanya makhluk, ya. Namun beliau ingin membedakan sebab pada asy-syamsu wal qamar wal lailu wan nahar terdapat perbedaan dengan as-samawati sab'u wal araduna sab'u. Perbedaannya di mana? Siang dan malam, matahari dan bulan selalu beredar, selalu berjalan. Sedangkan langit dan bumi itu diam. Langit dan bumi itu diam. Iya. Dan siang dan malam, matahari dan bulan beredarnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada campur tangan makhluk sedikit pun. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah, memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah memperjalankan matahari dan memperjalankan bulan. Sedangkan makhluk manusia misalkan, pergerakan mereka itu Allah berikan mereka kehendak. Allah berikan mereka kehendak. Meskipun kehendak mereka tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan dalam takdir. Adapun langit dan bumi itu diam. Tidak bergerak. Dan makhluk yang ada di langit dan bumi, pergerakan mereka, mereka diberikan masyiah. Bukan mereka bersekutu bersama Allah di dalam bergerak. Cuman mereka diberikan masyiah. Diberikan kehendak untuk bergerak. Sehingga kita bisa membedakan, kita berjalan dengan gemetar misalnya. Berjalan, kehendak kita. Dan gemetar bukan kehendak kita. Tetapi kehendak ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasannya dalam takdir. Baik. Ini bedanya. Sehingga penunjukan atau dilalah terhadap kebesaran Allah dan kekuasaan Allah itu lebih jelas pada peredaran matahari dan bulan, kemudian pergantian siang dan malam. Sehingga jelas ada tanda-tanda di situ. Iya. Setiap hari kita lihat siapa yang sebenarnya merubah siang yang tadinya terang dimasukkan ke dalam malam. Siapa yang merubah malam yang tadinya gelap dibuka menjadi siang. Siapa yang menerbitkan matahari dan membenamkannya di barat. Siapa yang meletakkan bulan pada tempat-tempatnya. Setiap hari kita saksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jelas sekali ya, terdapat di situ tanda-tanda setiap hari kita saksikan. Oleh karenanya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau mencari atau mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat kepada langit atau bumi, tapi dia lihat pada yang bergerak. Pertama dia lihat bintang. Lalu dia lihat bulan, lalu dia lihat matahari. Karena dia bergerak. Jadi jelas, ya, dilalah penunjukan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembedaannya antara ayat wa makhluqat. Walaupun hakikatnya semua juga makhluqat. Wad dalilu qauluhu taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tandanya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Ya. Malam, siang, matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan siang ke dalam malam dan malam ke dalam siang setiap harinya. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah, tidak ada yang membantu Allah di dalam memperedarkan waktu siang dan malam. Demikian pula matahari. Allah telah menetapkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dalam surat Yasin Allah mengatakan matahari selalu berjalan pada porosnya, itu merupakan ketetapan Allah yang maha agung dan maha berilmu. Demikian pula tentang bulan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan wal qamar qaddarnahu manazila, juga dalam surat Yasin. Dan bulan itu Allah telah menetapkan tempat-tempatnya. Kalau malam ini tempatnya di sini, malam berikutnya tempatnya di situ, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa merubah ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tempatnya. Maka Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Dan ini benar-benar telah terjadi. Ada sebagian orang yang sujud kepada matahari dan bulan. Oleh karenanya, di antara waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk sholat adalah ketika matahari terbenam sampai dia sempurna, atau ketika matahari terbit ya, sampai dia sempurna terbitnya. Karena pada waktu-waktu itu biasa digunakan oleh orang-orang yang menyembah matahari untuk bersujud kepadanya. Sehingga dalam hadis yang sahih disebutkan matahari dan bulan akan masuk neraka. Ya. Bukan karena mereka berdua bersalah, tetapi sebagai penghinaan kepada mereka yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Akan digiring bersama mereka yang menyembah matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua itu apabila kalian hanya beribadah kepadanya. Taib. Di dalam ayat ini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya menyebutkan 6 tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Taib. Atau pada ayat yang setelahnya. Wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini dimulai dari hari Senin sampai, atau dimulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. 6 ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Taib. Ini 6 hari. Ahad sampai Jumat. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahara. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, yatlubuhu hasitha, yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan dan bintang itu beredar dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya bagi Allah penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah rabbul alamin. Taib. Ini di dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ada 6 tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini, yaitu langit yang 7, bumi yang 7, dengan seluruh isinya pada 6 masa, 6 hari. Dan 6 hari ini merupakan bagian dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi lebih cepat dari itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dalam 6 hari karena satu hikmah. Sebab Allah Al-Hakim, dia maha hikmah. Bukan karena Allah tidak mampu menciptakan lebih cepat dari itu. Di antara hikmahnya disebutkan sebagian ulama untuk menunjukkan bahwasannya segala sesuatu itu perlu ada tahapannya. Segala sesuatu itu perlu ada tahapannya. Baik. Ini yang pertama yang menunjukkan kebesaran, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga darinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi ini begitu dahsyat penciptaannya. Siapa yang bisa menciptakan hamparan bumi yang begitu luas ini? Padahal bumi ini, kata para ahli yang meneliti, hanya bagaikan satu titik dari seluruh galaksi, dari di galaksi ini. Hanya bagaikan satu titik dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diteropong dengan alat. Ini luar biasa. Dan siapa yang bisa menciptakan langit yang luas sebagai atap bagi manusia tanpa ada tiang-tiang yang menyangganya? Masjid ini yang kecil ini kalau tidak ada tiang tidak akan mungkin bisa berdiri. Bagaimana dengan langit yang begitu luas? Siapa yang bisa? Ini benar-benar menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, menunjukkan bahwasannya keagungan dan kebesaran Allah, bahwasannya dia bersemayam di atas arsy. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Makna bersemayam di atas arsy, 'ala wartafa'a. Adapun hakikatnya tidak kita ketahui bagaimana bentuknya. Dan perlu diingatkan bahwa menerjemahkan istiwa dengan apa istilahnya di dalam bahasa Indonesia, bersemayam, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Tapi mungkin ada makna istiwa di situ, yakni istiqrar, tetap, ya. Tetapi kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia, itu tidak sama dengan makna istiwa. Ya, makna istiwa. Ya. Jadi bagusnya kalau kita mau menerjemahkan, tidak diterjemahkan secara bahasa. Ya. Tapi kita katakan saya istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Maknanya adalah ala wartafa'a. Ala wartafa'a. Taib. Dan ini menunjukkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, keagungan dan tanda kesempurnaan penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keagungan dan tanda kesempurnaan penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani dia tinggi dari seluruh makhluknya. Sebab arsy itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, arsy itu adalah saqful makhlukat. Atap seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada di alam ini, atapnya adalah arsy. Atapnya adalah arsy. Dan arsy adalah makhluk yang paling besar. Kebesarannya sungguh luar biasa. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah." Yang membawa arsy itu adalah 8 malaikat. Yang memikul arsy ada 8 malaikat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada tafsir ayat ini, beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, bahwasannya jarak antara telinga malaikat sampai pada bahunya itu 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Itu jarak satu malaikat. Antara telinganya dan bahunya, satu malaikat. Bagaimana kalau 8 malaikat yang memikul arsy ini? Bagaimana besarnya arsy kalau begitu? Kalau malaikat yang membawanya saja, jarak antara telinganya sampai bahunya 700 tahun perjalanan. Jadi bagaimana bentuknya arsy? Besarnya bagaimana? Lalu bagaimana lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kita sekedar meyakini Allah memiliki kebesaran, keagungan yang sesuai dengan atau yang layak dengannya. Iya, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita gambarkan, ya. Tidak akan mampu kita bayangkan. Kalau surga saja keindahannya tidak bisa kita bayangkan, seluruh yang kita bayangkan tentang kenikmatan surga tidak akan sampai pada kenikmatan yang hakikatnya. Ini surga. Demikian pula neraka. Seluruh yang kita bayangkan tentang kengerian neraka tidak akan sampai pada hakikatnya. Apalagi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yughshil laila wan nahar. Allah yang memasukkan siang ke dalam malam. Ini tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Dia yang menciptakan matahari, bulan dan bintang dan selalu beredar sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan ketetapannya. Kemudian yang kelima, yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah ala lahul khalqu wal amru. Dia yang mencipta dan Dia yang mengatur. Al-amr fi yadihi, pengaturan di tangannya. Iya. Dan pengaturan ini mencakup pengaturan kauni dan pengaturan syar'i. Pengaturan kauni dan pengaturan syar'i. Pengaturan kauni yakni penguasaan seluruh alam ini dan penguasaan seluruh makhluk, baik yang mukmin maupun kafir. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Segala sesuatu di langit maupun di bumi ini semuanya dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang kafir menyembah selain Allah, tetapi mereka tidak pernah lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, umum rububiyatihi lil alamin kullihim, ya. Keumuman atau ketercakupan rububiyah Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluk. Bagi seluruh makhluk, tidak ada yang bisa lepas dari firman Allah, tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah. Di maha berkah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, dialah rabb seluruh alam. Ini tanda yang keenam, bahwasanya Dia adalah rabb seluruh alam. Meskipun ada makhluk dan banyak makhluk yang mengingkari kekuasaannya, mengingkari ilahiyahnya, uluhiyahnya, mereka ingkari, tapi kenyataannya mereka tidak bisa lepas dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan mereka, Allah selalu mengatur mereka, mereka tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.